Ahadikum idza walagha fihi kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bitturab tuhuru ina'i ahadikum, sucinya bejana kalian apabila dia habis dijilat oleh anjing, maka ialah dengan mencucinya 7 kali. Yang pertama dengan air, yang pertama dengan tanah. Dicuci 7 kali, cucian pertama dengan menggunakan tanah. Yang kedua sampai yang ketujuh pakai air. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam lafaz riwayat Muslim, dalam salah satu lafaznya, "Tuhuru ina ya hadikum." Ina ini maksudnya adalah bejana yang berisi sesuatu. Seperti ada susunya atau ada makanannya, datang anjing ikut makan di situ, maka cara membersihkannya adalah valuritu, buang isinya. Kalau susu ya ditumpahkan susunya. Walitirmidi ukhrahunna au ulahunna. Sedangkan Tirmidhi meriwayatkannya dengan 2 versi. Tanah itu digunakan di bilasan terakhir atau yang pertama. Nah ini atau ini bukan untuk pilihan, tapi karena perawinya ragu-ragu. Perawi yang melibatkan ini ragu-ragu. Nabi bilangnya pertama atau terakhir. Tapi yang rajih adalah riwayatnya Asy-Syaikhain, riwayatnya Bukhari dan Muslim, yang mengatakan pada bilasan yang pertama tanah digunakan. Karena kalau kita pakai tanah untuk yang terakhir, kita perlu pakai air lagi buat bersihkan tanahnya ya, sehingga enggak jadi 7 tapi jadi 8. Jadi justru itu tidak menjadikan bilasan terakhir itu adalah bilasan yang paling bersih. Lain dengan kalau tanah itu digunakan untuk bilasan yang pertama, maka bilasan air berikutnya yang kedua sampai yang ketujuh itu jelas akan membersihkan. Yang pertama itu menetralisir dari kuman-kuman yang terdapat dalam liurnya anjing yang tidak bisa bersih kecuali dengan tanah. Yang kedua dan ketiganya adalah membersihkan sisa-sisa tanahnya itu. Walau itu menjilat ya, atau minum dengan ke ujung lidahnya, ya, sebagaimana anjing minum dengan cara seperti itu. Dan hadis ini mungkin kita agak aneh, ya, emangnya ada sahabat yang melihara anjing? Kok sampai ada hadis seperti ini? Jelas tidak ada sahabat yang melihara anjing, tapi anjing itu ada di masa Nabi SAW. Ya. Bahkan Masjid Nabawi itu dulu sering dimasuki oleh anjing, masuk kemudian mungkin pipis di situ, ya, atau bagaimana? Karena emang nggak ada pintunya. Ya. Nah, tapi anjing di sini jelas anjing bukan anjing peliharaan, karena rumah-rumah mereka juga sangat bersahaja, mungkin hanya berupa tirai saja, sehingga bahkan pernah ada anjing yang ngumpet di bawah kolongnya Rasulullah SAW. Ada anak anjing, Rasulullah nggak tahu, sampai Jibril nggak mau masuk. Kok tumben Jibril cuma di luar kok nggak mau masuk? Apa kata Jibril? Itu ada tirai bergambar sama ada anak anjing di bawah kasurmu, di bawah kolong kasurmu. Ya, suruh supaya tirai bergambar, ini bergambar makhluk bernyawa ini, dipotong-potong jadi 2 atau 1 atau 2 bantal, dan keluarkan itu anak anjing yang ada di bawah kolong ini itu. Jadi itu apa namanya, jelas kalau ada anjing yang minum itu bukan karena mereka melihara anjing ya, tapi karena anjing itu masuk ya, kemudian tanpa disengaja dia sempat menjilat ya, atau bagaimana. Yang jelas kalau itu terjadi, maka caranya seperti ini. Ya, alhamdulillah rumah-rumah kita sekarang nggak seperti dulu, ya, gampang pemasukan anjing. Tapi kalau terjadi, maka caranya seperti itu. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, menurut Syekh Al-Basam, yang pertama adalah najasatul kalb, najisnya anjing. Wa kada jami'u ajza'i badanihi najisah. Dari liurnya itu dikiaskan kepada seluruh tubuhnya juga najis, enggak cuma liurnya. Ada yang mengkiaskan seperti itu. Liurnya, kulitnya, dagingnya semuanya najis. Nah, cuma kias ini juga karena dalilnya hanya bicara tentang liur. Hadis ini kan bicara tentang liur. Ketika akan dikiaskan ke semuanya, bagaimana kalau kita lagi jalan atau disenggol dengan anjing? Senggol sama badannya, bukan oleh mulutnya, oleh badannya. Apa kita harus cuci pakaian anjingnya kering, enggak basah? Nah, sebagian ulama mengatakan enggak, kalau kering ya enggak. Yang masalah kulitnya, ya, maka kulitnya ini enggak bisa dikiaskan dengan liur yang basah. Apalagi kulit itu sendiri memiliki hukum tersendiri dalam masalah-masalah lain, seperti bangkai, ya, itu dagingnya haram, tapi kulitnya boleh disama kemudian dipakai kulit. Karena apa? Karena kulit itu adalah bagian yang peralihan. Ada bagian-bagian tubuh bangkai yang disepakati tohir, bersih, enggak najis. Ada bagian-bagian yang disepakati najis. Ada bagian-bagian yang awalnya najis, tapi kalau diproses jadi suci. Yang disepakati najis adalah dagingnya, darahnya, ya, yang ada di bawahnya kulit, tulangnya, bangkai najis. Ya. Adapun yang di atasnya kulit, tanduknya, ya, kemudian bulu-bulunya, tohir, sepakat kalian. Ya. Nah, kulitnya ini peralihan. Peralihan ini bisa disucikan dengan cara disamak. Makanya dalam hadis yang lain, Nabi pernah melihat sahabatnya nyeret-nyeret bangkai kambing. Kambing punya Maimunah. Ada anak kambing juga mati diseret-seret mau dibuang. Kata Rasulullah, "Qala hal tanfa'tum bi jildiha?" Kenapa kok enggak kalian manfaatkan kulitnya? Terus kulitnya ini kan bangkai. Ya, yang tidak boleh dimakan dari bangkai itu dagingnya. Dagingnya tidak boleh dimakan. Tapi kalau kulitnya disama ila dubirul ihabu faqat tahur. Kalau kulit itu disama, maka dia akan menjadi suci. Boleh dipakai setelah itu. Oleh karena itu, mengkiaskan air liur dengan seluruh bagian tubuh anjing ini juga kias ma'al kharik. Ya. Karena kita mendapati dalam syariat tidak sama antara sesuatu yang basah dengan yang kering, itu sudah beda. Wallahu a'lam. Tapi kalau kotorannya, dagingnya, iya, karena sama-sama basah. Sedangkan yang kering, itu ada sebagian ulama, kalau kering maka tidak menjadi najis apa yang tersentuh oleh anjing itu. Baiklah, yang kedua, najasatuhu anna najasatahu najasa muwallawah fahiyya aghladun najasat. Najisnya anjing itu najis kelas berat, bahkan najis yang paling berat, ya. Karena sampai disuruh cuci 7 kali. Gak ada najis lain yang kita disuruh cuci sampai 7 kali kecuali najis liurnya anjing itu. Tsalitsan annahu la yakfi li izalati najasatihi wa taharati minha illa sab'u wasalat. Untuk menghilangkan najis anjing tadi, najis bekas liurnya anjing tadi, tidak cukup kecuali dengan 7 kali bilas. Kalau kurang dari 7 enggak cukup. 7 ini alasannya apa, wallahu a'lam. Ya. Tapi yang jelas ini perintah syariat seperti itu. Kurang enggak boleh, lebih enggak boleh. Lebih boleh. Tapi kalau kurang enggak boleh. Dan 7 itu angka yang unik. Banyak sekali dipakai dalam dalam syariat kita. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, ya. Apa namanya? Jumlah hari 7. Kemudian melempar jumrah 7 kali. Ya. Sarapan dengan kurma ajwa untuk menangkal sihir dan racun juga 7 butir. Ini bersih dan juga 7 kali. Ya. Jadi 7 ini memang angka yang unik dalam memiliki kelebihan tersendiri. Langit jumlahnya 7, bumi jumlahnya juga 7. Ya. Nah, dari sabda Nabi, idza walagha, bila anjing itu walagha, minum dengan ujung lidahnya, ini mafhumnya kalau yang di ada dalam bejana itu sesuatu yang padat, maka hadis ini tidak berlaku dalam hal itu, ya, karena walagha itu sesuatu yang bisa diminum, bukan sesuatu yang dimakan. Qauluhu idza walagha kharaja bihi ma idza kana ma tanawaluhu bi lisanihi jamidan li'anna al-wajib ilqa' ma asabahu al-kalbu bi famihi wa la yajibu ghuslu al-ina' illa ma'a rukubah. Karena yang wajib adalah membersihkan semua yang terkena oleh liurnya anjing. Sedangkan kalau dia memakan sesuatu yang padat kemudian dibawa, maka makanan itu liur tidak menyebar ke seluruh piring. Dia hanya mengenai makanan yang padat saja. Lain kalau yang ada di dalam bejana itu adalah sesuatu yang cair. Ya, cair itu begitu dijilat, ya, dia akan nyebar. Ya, sehingga harus dibuang, harus dicuci semuanya. Kemudian faedah berikutnya adalah wajibnya menggunakan tanah walaupun hanya sekali. Ya. Yang paling afdol adalah pada pembilasan yang pertama, ya, karena ini riwayatnya paling sahih. Dan tidak boleh tanah ini digantikan dengan pembersih lainnya, walaupun pakai detol, pakai rinso, pakai apa, enggak. Tanah ya, tanah sudah ini ilahnya ta'abudi, ya. Ilahnya adalah ilah enggak bisa kita cerna dengan nalar kita, ya. Kita cerna dengan nalar kita. Jadi ya sudah, kita amalkan saja. Alasannya apa? Mesti ada hikmahnya. Kalau kita belum bisa menangkap, maka ini tidak boleh menjadi alasan untuk meninggalkan atau menunda penerapan hadis ini. Faedah lain, tanah itu suci. Tanah itu suci. Bahkan tidak cuma suci, dia bisa menjadi sesuatu yang membersihkan. Makanya Nabi menyebut bumi itu sebagai tohur, ya. Dan itu merupakan salah satu keistimewaan syariat beliau. Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Bumi, artinya tanah ini dijadikan oleh Allah untukku sebagai masjid dan alat bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka dimanapun umatku ini terkena kewajiban sholat, dia harus sholat selama dia masih ada di bumi. Maka tanah ini bisa jadi alat untuk bersuci. Ya. Dan ini adalah kelebihannya umat Rasulullah SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat lainnya. Nah, faedah berikutnya, setelah diteliti oleh ilmu pengetahuan modern, ternyata memang ada hikmah di balik perintah untuk menggunakan tanah, ya, yaitu adanya beberapa kuman atau bakteri dari air liur anjing tadi yang tidak bisa dibunuh kecuali dengan tanah. Jenis bakterinya apa nggak disebutkan di sini, silakan diselidiki sendiri. Kalau benar, ya alhamdulillah. Nggak benar, nggak masalah. Wong kita ini beribadah nggak ikut hasil penelitian. Siapa yang ibadah ikut hasil penelitian? Nah, kita ini ibadah ikut ikut perintah Allah, ikut perintah Rasulnya. Dan ini juga berlaku bagi seluruh, bagi semua jenis anjing. Selama dia dinamakan anjing, mau yang anjing kampung, mau anjing herder, mau anjing harganya ratusan juta, selama namanya masih anjing, ya dia sama statusnya. Ya. Kalau anjing laut, ini kan sudah ada tambahan, anjing laut. Gitu. Gak ada orang bilang saya digigit anjing, maksudnya anjing laut. Enggak, orang pasti mikir pahamnya anjing ya anjing darat. Kalau ada anjing laut itu sudah beda lagi hakikatnya. Ada sebagian ulama yang menyamakan khinzir, yaitu babi, dengan anjing, ya, dalam masalah najisnya ini. Kemudian diperlakukan dengan cara yang sama. Tapi kalau jumhur ulama tidak seperti itu. Jumhur ulama ya hanya anjing yang seperti itu. Itu barangkali sebagian dari masalah yang bisa kita bahas. Kalau masih ada beberapa masalah lagi berkaitan dengan hadis yang ke-8, kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Masih ada dua yang lupa. Yang paling rajih menurut penelitian anak adalah yang membolehkan secara mutlak. Karena memang hadisnya sendiri itu tidak ada yang sah sebagai hadis marfu. Semuanya adalah lebih rajih sebagai mauquf atau sebagai pendapat sahabat, dan sahabat sendiri berbeda pendapat dalam masalah ini. Dan kita punya hadis sahih yang marfu, yaitu innal ma'a la yunajisuhu syai. Nah, itu enggak najis dengan apapun, itu air yang banyak tentunya. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Mandi. Anak-anak mandi dalam satu ember. Ya, kalau anak-anak kan otomatis mandi, ya, bukan mandi junub, gitu. Bukan mandinya orang yang mukallaf. Yang dipermasalahkan dalam hadisnya adalah mandi untuk mengangkat hadas, dan itu hanya berlaku bagi orang yang sudah balik. Sehingga tidak masalah. Itu pun kalau kita mau mengamalkan hadis ini. Tapi tadi yang rajih hadis ini adalah hadis mauquf semua, sehingga tidak menjadi dalil yang sifatnya qat'i dalam beramal. Yang rajih adalah diperbolehkan hatta dewasa pun yang menggunakan air yang bekas itu enggak masalah. Kalau di situ maka kita ada hadis lain, ya, itu pernah kita bahas sebelumnya. La yaghtasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junubun. Ingat enggak hadisnya? Larangan untuk mandi di air yang menggenang sedangkan dia dalam keadaan junub. Ya, itu kenanya di situ. Gitu ya. Nah, kalau dari keran berarti kan cuma tempatnya saja, Pak. Oh, enggak masalah. Airnya kan tetap mengalir kalau gitu. Yang saya maksud tadi, apakah yang dimaksud itu airnya ditampung dulu kemudian dua-duanya nyemplung? Ya, kalau airnya mengalir enggak masalah. Artinya enggak kemudian hanya itu airnya dipakai mandi bareng gitu loh. Karena kita ada hadis lain yang melarang untuk mandi junub di tempat di air penampungan yang tidak mengalir. Berarti ya itu mestinya kita mandi pakai pancuran, bukan mandi pakai bathtub. Kalau mandi pakai bathtub itu konotasinya adalah airnya ditampung dulu di situ, kemudian dipakai mandi. Nah, kalau maksudnya adalah airnya mengalir terus, berarti pakai pancuran gitu. Kenapa? Lah ya kalau cuma di air ditampung di bathtub, kemudian tidak mengalir, ya itu terkena larangan di hadis lain lah ya tasilu ahadukum fil ma'i da'im wa huwa junub. Ya. Larangan untuk mandi di air yang tidak mengalir, mandi junub di air yang tidak mengalir. Ya. Sudah kita bahas dalam pertemuan yang sebelum ini. Dilarang oleh Rasulullah SAW baik mandi saja ya atau kencing kemudian mandi di situ atau kencing saja. Semuanya dilarang. Alasannya adalah karena itu motori. Ya orang kalau junub itu kan mesti ada sesuatu yang menempel di tubuhnya dia. Kalau dia mandi di situ ya itu akan mau nggak mau larut. Ya. Oleh karena itu dilarang kita mandi. Jadi caranya bagaimana? Ya tanawal luhu tanawulan. Bagaimana Abu Hurairah si periwayat hadis ini mengatakan bagaimana caranya ya bro, kalau kita mendapati airnya air menggenang ya jangan jegur di situ, tapi diambil pakai tangannya atau pakai ciduk atau pakai apa gitu caranya. Paham ya? Paham? Ya tangan antum kan bukan bejana. Ya dibersihkan aja. Itu ini berkenaan dengan bejana. Dan karena ilahnya ta'budiyah, ilahnya ghairu ma'qulah, tidak bisa kita cerna dengan akal kita, maka mengkiaskan masalah ini dengan masalah lain itu jadi lemah. Jadi kias itu memang salah satu dalil yang paling lemah sebetulnya. Dibandingkan Al-Qur'an, hadis maupun ijma' yang paling lemah itu kias, karena kias itu kan analogi. Apalagi kalau alasannya ini alasan sesuatu yang nggak bisa dicerna dengan akal, bagaimana kita akan nyamakan? Gitu. Kenapa kok seluruh badannya anjing dianggap sama dengan liurnya? Letak samanya di mana? Letak samanya di mana? Kalau ada dalil yang menyamakan, nggak apa-apa. Tapi nggak ada dalil yang menyamakan. Hanya membahas mengenai walau ya, menjilat. Dan yang ada di lidahnya aja ya adalah air liur ya, tapi di kulitnya gak ada air liurnya dia. Kalau ada anjing duduk di satu tempat, apakah berarti tempatnya jadi najis? Nah ini muskilah, karena Masjid Nabawi gak ada pintunya. Jadi mereka yang mengkiaskan dengan alasan yang tidak bisa dicerna dengan akal, itu biasanya hasil kiasnya juga lemah ya. Kecuali kalau ilahnya ini maqulatul makna, jelas maknanya itu jelas, seperti ilah dilarangnya khamr karena apa? Muskir, memabukkan. Dan semua yang memabukkan namanya khamr, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Nah, kita bisa kiaskan. Oh, ini bikin mabuk walaupun enggak dinamai dengan khamr. Ya kalau dia bikin mabuk maka dia termasuk dalam pengertian khamr. Haram. Nah kalau ilahnya nggak jelas, kita nggak bisa mengkiaskan. Kalau dipaksakan juga itu kias yang lemah, status hukumnya lemah. Tadi untuk masalah kambing yang jadi sangka itu kan bisa disamak dengan barang yang halal. Seperti juga anjing ini kan ada yang untuk berburu, ada juga untuk yang untuk menjaga rumah. Terus yang kedua pertanyaan, apakah bukan sekarang ini orang yang berjualan dengan memberikan makanan anjing, makanan si anjing itu gimana hukumnya? Apa-apa yang terakhir pertanyaannya? Hukumnya ada orang-orang yang menjual makanan anjing sama nutrisinya itu kan sekarang ini kan jadi barang yang komod itu yang sangat ekonomis, yang sangat pengairan ganda itu gimana hukumnya terakhir? Boleh menjual makanan anjing boleh, antum kasih makan anjing dapat pahala. Kan ada hadisnya itu, ya. Ada perempuan wanita pelacur dari Bani Israel yang masuk jannah gara-gara pelacur loh, gara-gara dia melihat ada anjing kehausan, melet-melet kehausan, hampir mati, dia nggak bisa minum anjingnya karena sumurnya dalam, turunlah si perempuan ini menciduk air dengan sepatunya, dikasih minum. Allah mengampuni dosa pelacuran itu dan masukkan dia ke dalam jannah. Wa fi kulli kabidin rabbatin ajr. Semua makhluk bernyawa itu kalau kita berbuat baik kita dapat pahala. Tidak masalah. Ya. Beda antara kita menjual makanan anjing dengan memelihara anjing. Karena ya. Beda-bedakan. Melihara anjing itu hanya diberi rukhsah untuk tujuan-tujuan tertentu, ya, untuk berburu. Ya, orang zaman dahulu itu memelihara anjing, anjing yang dilatih, ya, begitu dia melihat mangsa, baca bismillah, dilepas anjing itu, dia akan menangkap mangsa itu. Namanya kalbul mu'allam. Seperti yang di surat An-Nisa, surat Al-Maidah ayat 4 itu. Wa mu'allamtum minal jawarih mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Illa kalba saydin, illa kalba saydin, au masyiatin, au zara. Maniktana kalban ghaira kalbi saydin, au masyiatin, au zara'in, yang kusumin ajrihi kulla yaumin qirat. Hadithnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa yang melihara anjing, selain anjing untuk berburu, atau anjing untuk menggembalakan. Ya, karena ada orang penggembala itu yang melihara anjing, jadi giring dombanya itu pakai anjing. Anjingnya balik-balik kesana kemari, dombanya ini ngumpul terus, enggak mencar-mencar. Atau masyiah, auzar, anjing yang untuk jaga ladang. Untuk tiga hal ini diperbolehkan. Orang melihara anjing. Tapi untuk selain yang tiga ini, kata Rasulullah, ya, konsekuensinya adalah pahalanya akan berkurang setiap hari satu tirok, satu gunung Uhud. Nah, kita punya pahala berapa satu harinya? Kalau pahalanya satu gunung aja tekor, bu, ya tuh. Tiap hari nyolatkan jenazah tanpa ikut kuburkan itu sudah tekor. Karena dapat terus hilang lagi segitu, apalagi kalau kurang dari itu. Terakhir, insyaallah. Tidak masalah, tidak masalah. Karena ina itu kecil, bejana, bejana. Dan kita punya nas lain. Nanti mungkin akan ada di sini, ya. Insya Allah akan ada. Tentang hadis yang berikutnya kemungkinan tentang kucing. Gak ada di sini, tapi ada hadis lain bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya pernah melewat di sebuah oase atau sebuah kolam haud, suatu yang kolam yang banyak airnya, kemudian wudu di situ. Ada salah seorang sahabat yang tanya kepada yang punya kolam, ya sahibal haud, ayaridu haudaka sibah, apakah kolammu ini suka didatangi oleh binatang-binatang buas? Ya. Dia tanya, jangan-jangan dia pernah minum di sini juga? Katanya Omar, jangan dijawab, jangan dijawab. Jadi apa namanya? Ini menunjukkan bahwasanya kalau air itu dalam jumlah yang banyak, dia tidak akan terpengaruh. Sebagaimana kondisi oase pada zaman dahulu ya mesti diminum bareng-bareng. Ya. Antum kalau lihat daerah-daerah yang gersang gurun dan di gurun di Jazirah Arab dahulu sampai sebelum digalinya terusan Suez, itu binatang-binatang buas itu dari Afrika nyebrang masuk ke Jazirah Arab, masuk ke Mekah, masuk ke Madinah. Singa itu ada, sekarang nggak ada singa di Saudi, karena sumbernya yaitu Afrika sudah terhalang oleh terusan Suez, ada air, ini kan nggak bisa nyebrang lagi. Dulu itu masih banyak, ada singa, ada mungkin atau dobo atau hyena itu masih di gurun-gurun yang terbuka. Sahara-sahara itu mereka ya minum bareng juga di oase. Ada musafir ya juga dia lewat di situ ya untuk di situ, jadi dipakai secara bersamaan. Jadi tidak masalah kalau itu jumlahnya besar. Yang ini hanya berlaku pada inak bejana. Ya, bejana ini sedikit. Ya, ini juga merupakan dalil bahwasanya air kalau banyak itu hukumnya beda lagi dengan air kalau sedikit. Ya. Dan sesuatu yang memang masyakkah, sulit untuk dihindari. Bagaimana kalau semua yang dijilat oleh anjing harus kita buang, lalu kita butuh pakai apa? Ya. Apalagi oase ketika itu nggak mungkin dibuang airnya. Kalau itu sumber air kok dibuang bagaimana? Ya, al-masyaqqah tajlibu taysir, dan juga sesuatu yang banyak itu hukumnya beda dengan yang sedikit. Wallahu ta'ala alam. Ya, ini buat siapa ya? Saya kasih pertanyaan aja kalau ada. Dua pertanyaan. Apa alasan Ibnu Abbas menganggap air sisa thaharahnya wanita itu enggak pernah dipakai oleh laki-laki? Apa pendapat Ibnu Umar dalam masalah ini? Ibnu Umar kepada Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Abbas, oke. Okay. Kalau Ibnu Umar, tapi bolehnya mutlak atau enggak mutlak? Hah? Apa? Coba jawab secara lebih lengkap. Ibnu Umar. Dipakai wanita yang junub dan haid. Atau. Ya, Allah. Ala wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.